mulia ini di majlis yang diadakan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita ini, pertemuan yang membawa keberkahan, menghasilkan ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Dengan demikian, pertemuan kita ini adalah pertemuan yang benar-benar dilandasi oleh iman, pertemuan yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang telah mengemban meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sepeninggal beliau hingga dinul Islam. Agama yang kita cintai ini sampai kepada kita dalam keadaan safiyah naqiyah, dalam keadaan putih bersih, tanpa ada campuran ataupun ada yang terkurang sedikit pun. Ikhwan wa ahibai, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Heri Purnama jazallahu khairan, bahwa ada rolling tema. Tema memahami khilaf para ulama dengan izin Allah akan kita bahas besok pagi. Karena suasana pagi hari yang sejuk, udara yang sepoi-sepoi, lebih layak untuk membahas perselisihan. Di sore hari yang seharian sudah penuh dengan berbagai macam dinamika kehidupan, kalau sore hari sebelum tidur dibekali dengan perselisihan, saya khawatirnya ada yang tidak bisa tidur malam ini. Agar happy ending kata orang, jadi malam ini kita dibekali dengan sesuatu yang menyejukkan hati, maka di rolling. Yang membutuhkan dada lapang, suasana sejuk, suasana hang, dingin, itu kita undurkan besok pagi. Agar betul-betul kondisi kondusif. Jangan sampai sudah lelah, seharian banyak pekerjaan, sore masih harus khilaf. Baik, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ikhwan wa ahibai, rahimanallahu wa iyyakum. Ada satu hadis yang sangat masyhur, telah kita hafal bersama, tentang tasyabbuh, menyerupai orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu masyarakat, satu kaum, atau seseorang, atau satu komunitas, maka ia digolongkan dari golongan tersebut, komunitas tersebut, kaum tersebut, masyarakat tersebut. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh tentang seluk-beluk tentang menyerupai orang lain, meniru orang lain, saya ingin menekankan satu poin penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan umat manusia di dunia ini, bahkan seluruh makhluk di dunia ini dalam keadaan berpasang-pasang. Dalam keadaan berpasang-pasang. Dan masing-masing memiliki ciri khas, memiliki karakter yang cocok, layak, sesuai dengan jenisnya. Allah ciptakan ada laki, ada wanita. Dan karakter laki-laki berbeda dengan karakter wanita. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia pun dalam bentuk yang berbagai macam. Ada yang Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, utuh, sehat walafiat, tanpa ada cacat. Dan ada yang terlahir ke dunia dalam keadaan membawa cacat bawaan sejak ia dalam kandungan ibunya. Ada yang kakinya bukan dalam maksud menghina, namun sekedar mencontohkan. Ada yang kakinya jalannya harus pincang, ada yang jalannya membungkuk, dan berbagai macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan ada pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, ada yang saleh dan ada yang taleh, ada yang jahat. ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan berbagai macam lagi perbedaan yang terjadi antara manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi ini dengan firman-Nya, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain." Dan dalam segala urusan, dalam segala makhluk, dalam segala ciptaan, Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasang. Ada yang diciptakan sempurna, ada yang diciptakan dalam keadaan cacat. Ada yang diciptakan sebagai laki-laki, ada yang sebagai wanita. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang putih, ada yang hitam. Dan berbagai macam pasang. Ada yang kaya, miskin. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang amalannya benar dan amalannya buruk. Namun sebelum kita melihat dari sisi buruk dan baik secara syariat, atau buruk dan baik secara khilqi, secara wujud lahir manusia, maka ada satu poin yang perlu saya catatkan di sini, bahwa semua itu, apapun yang terjadi, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak tercela tatkala Anda diciptakan sebagai laki-laki. Demikian juga wanita, tidak ada yang mencela, apalagi menyalahkan, kenapa kamu terlahir ke dunia dalam keadaan sebagai wanita. Itu adalah garis kodrat yang harus diterima. Sebagaimana yang tercipta dalam keadaan membawa cacat, juga tidak sepantasnya dia menyalahkan siapapun. Kenapa engkau sebagai ayahku? Kalau aku ayahnya yang lain, mungkin saya tidak cacat. Tidak ada. Itu semua adalah terjadi murni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bila perbedaan terjadi atas ciptaan wujud lahiriah manusia. Namun ada perbedaan yang terjadi atas ulah manusia sendiri. Yaitu ada yang kafir, ada yang muslim. Orang kafir itu ulah tangan dia sendiri. Orang fasik, orang yang berbuat maksiat, pezina, pencuri, peminum khamar, itu adalah ulah tangan dia sendiri. Karenanya kelak di hari kiamat, ia harus mempertanggungjawabkan amalannya. Berbeda dengan orang yang terlahir dalam keadaan cacat, ia tidak harus mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, ikhwan wa ahibai, diciptakannya manusia berpasang-pasang ini memang itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini menjadi darul tila. Dunia ini sebagai dunia yang tempat kita diuji. Untuk apa kita diuji? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji manakah, siapakah dari kita yang ayyukum ahsanu amal-amalannya yang paling baik. Yang diciptakan sebagai manusia yang sempurna tanpa membawa cacat, bisakah dia menjadi orang yang paling baik amalannya? Dengan apa? Dia syukuri. Dia syukuri ciptaan dia yang sempurna. Wajah dia yang tampan, wajah dia yang cantik, kulit dia yang putih, yang dia terlahir dalam keadaan sempurna. Dan yang terlahir dalam keadaan membawa cacat pun, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacatnya. Sebagaimana yang tercipta dalam keadaan sempurna diuji dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang cacat pun diuji apakah ia bisa menjadi orang yang paling baik amalannya. Dengan apa? Dengan bersabar, dengan menerima qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Takdir bukan untuk disesali, namun disabari ataupun disyukuri. Sebagaimana yang terlahir sebagai laki-laki, buktikan bahwasanya Anda adalah laki-laki yang sempurna. Syukurilah sebagai sama laki-laki, dan sebaliknya pun demikian, kaum wanita, syukurilah sebagai seorang wanita. Dan tunjukkan bahwasanya saudari adalah wanita yang sempurna, sebagai sewajarnya seorang wanita. Namun, bila perbedaan terjadi karena ulah tangan kita sendiri, menjadi orang kafir, menjadi orang fasik, menjadi orang berbuat maksiat, maka tidak alasan baginya untuk mempertahankan kefasikannya, mempertahankan kekufurannya. Kenapa? Kekurangan, kekufuran, kefasikan, amal dosa itu adalah cacat yang ia perbuat. dan cacat ini bisa diobati. Dengan apa? Dengan iman, dengan amal saleh, dan dengan taubah. Ia bertobat dari kekafiran, dari kefasikan dan kemunafikannya. Nah, sebelum kita bicara jauh tentang kefasikan, kemunafikan dan kekafiran, saya ingin memfokuskan pembicaraan tentang wujud lahiriah kita. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita dalam keadaan berpasang-pasang, ada laki-laki, ada wanita. Ada suatu hal yang unik. Saya yakin kita tatkala merenung akan merasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan kita ini. Betapa tidak kaum laki-laki akan terasa sempurna, terbukti, dan dia sebagai laki-laki yang betul-betul laki-laki yang layak untuk diacungi jempol adalah tatkala ia berhasil mewujudkan, mempertahankan karakter aslinya sebagai seorang laki-laki. Berjalan tegap, berbadan kuat, kemudian bersuara tegas, pemberani, dan ia bersahaja, tidak melenggak-lenggok dan penuh dengan perhiasan. Itulah laki-laki yang sempurna. Namun subhanallah, kalau ada laki-laki yang hobinya berdandan, memakai perhiasan, apa lipstik lengkap, jalannya melenggak-lenggok, pasti Anda akan mengatakan ini orang tidak normal. Padahal baru saja mungkin di tangan saudara terdapat satu keranjang, satu bungkus, satu wadah lengkap perhiasan yang baru saja saudara beli. Ada emas, ada cincin, ada lipstik, ada pakaian yang bagus. Untuk siapa? Untuk istri tercinta. Namun tatkala saudara melihat apa yang ada di tangan ini dikenakan oleh sesama jenis laki-laki, lu kok pakai yang saya belikan untuk istri saya? Lipstik ya pakai, kalung dia pakai, gelang dia pakai, jalannya melenggak-lenggok seperti jalan istri saya. Saudara pasti mengatakan ini laki tidak normal. Padahal perhiasan, melenggak-lenggok, suara yang lembut, apa namanya, berdandan, habis perhiasan, apa namanya, lipstik dia pakai semuanya, ini akan tampak menawan, tampak memikat tatkala dipakai siapa? Kaum wanita. Karena para ulama mengatakan kesempurnaan wanita adalah kelemahan laki-laki, dan kesempurnaan laki-laki adalah cacat bagi kaum wanita. Karenanya saya yakin bagi para bapak-bapak yang sudah menikah atau teman-teman mas-mas yang sudah menikah, saya yakin ketika ingin menikah tidak dia pilih-pilih. Dia tidak ingin mendapatkan pasangan yang suaranya menggelegar. Tatkala mau ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalannya tegak, kemudian badannya metekel, tidak suka berdandan, saya yakin tidak ada mau laki-laki yang bahkan mungkin dia akan sulit untuk mendapatkan pasangan. Namun sebaliknya, kaum wanita pun tidak ingin mendapatkan pasangan yang kalau masuk rumah, assalamualaikum, ada yang di rumah enggak ya? Saya yakin tidak ada yang mau seperti itu. Kenapa? Ini adalah karakter wanita. Suara lembut, jalannya sambil ada yang di rumah enggak mas ya? Saya yakin tidak ada yang mau. Pakai perhiasan lengkap, berdandan, pakai lipstik. Subhanallah, bukankah Anda suka mengenakan itu semua? Iya. Dipakai wanita saya suka. Saya yang pakai suka, tapi kalau yang pakai laki-laki saya tidak suka laki-laki yang seperti itu. Karena jagalah kesempurnaan Anda sebagai laki-laki. Jagalah, pertahankanlah karakter asli. Karena itulah ketampanan Anda, itulah kesempurnaan Anda. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki karakter yang ada pada lawan jenis. Syukuri sebagai laki-laki, sebagaimana wanita, syukuri sebagai wanita. Namun kalau sampai terjadi ada laki-laki yang meniru wanita, wanita meniru laki-laki, maka na'udzubillah, itu adalah cacat dan itu adalah perbuatan dosa besar. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan la'anallahul mukhannithina minar rijal. Dalam riwayat disebutkan la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknati laki-laki yang menyerupai wanita. Sebaliknya, Allah juga melaknati la'anallahul mutasyabbihat atau al-mutarajjilat minan nisa. Allah melaknati wanita-wanita yang hobi meniru laki-laki atau wanita yang tomboy yang sukanya berperilaku seperti perilaku laki-laki. Kenapa? Ini cerminan tidak adanya syukur nikmah. Ini cerminan bahwa Anda menentang kodrat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Anda menyesali, kenapa saya terlahir sebagai laki-laki? Kenapa saya terlahir sebagai wanita? Subhanallah. Inilah hikmah kenapa menyerupai laki-laki, menyerupai wanita diharamkan atas kaum laki-laki, dan menyerupai laki-laki diharamkan atas wanita. Ini cerminan kita tidak syukur nikmat, dan cerminan kita menentang kodrat. Nah, ini saya rasa jelas, karena ini saya yakin masyarakat kita masih memiliki fitrah yang lurus, sehingga yang bencong, yang banci, yang tomboy di masyarakat masih tetap dicela. Nah, saya ingin menekankan poin tentang tasyabuh yang sering dilalaikan oleh masyarakat. Ini tasyabuh, tapi ini saya yakin masih kita sudah tahu, sudah mengerti kalau itu tercela. Saya ingin menekankan tentang poin tasyabuh yang di masyarakat sering dilalaikan. Namun sebelum ke sana, saya ingin bertanya tentang hadis yang telah saya bacakan tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Saya ingin bertanya, hadis ini celaan atau pujian? Siapa yang menjawab? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia digolongkan dari kaum tersebut. Celaan atau pujian? Celaan. Tidak ada yang bilang pujian? Tidak ada yang bilang pujian? Hah? Bisa dua-duanya, itulah yang benar. Walaupun hadis ini sering dibawakan untuk mencela, untuk mengharamkan, namun hadis ini sejatinya sebagaimana telah dijelaskan oleh para syarah hadis, para pensyarah hadis, hadis ini adalah bisa pujian dan bisa celaan. Siapa orang yang Anda tiru? Bila Anda meniru para nabi, maka Anda terpuji. Makanya Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati. Hendaknya kalian meniru sunnahku, meneladani sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan juga meniru teladan para khulafa' rasyidin setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini berarti tasyabuh dengan nabi, para orang saleh itu terpuji. Sebaliknya, orang yang meniru dengan orang yang tercela perilakunya, akhlaknya, yaitu orang kafir, orang fasik, ahlul bid'ah atau ahlul maksiat, maka berarti ini adalah celaan. Man tasyabbaha minhum fa biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka ia digolongkan dari mereka. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan, harap diluruskan pemahaman tentang hadis man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ini bisa celaan dan bisa pujian. Ini bisa anjuran dan bisa larangan. Hal kedua, poin kedua yang ingin saya tekankan, bahwa setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini bisa berarti pujian dan bisa berarti celaan, larangan dan juga anjuran, saya ingin menekankan bahwa tasyabuh dengan orang yang tercela, tasyabuh dengan orang-orang kafir, itu ternyata tidak semuanya haram. Kenapa? Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk tasyabuh dengan orang-orang sebelum kita. Tasyabuh menyerupai dengan orang-orang selain umat Islam. Contohnya, Allah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Karenanya hati-hati dalam menggunakan kata-kata tasyabuh, karena tidak semua tasyabuh haram. Bahkan menurut para ulama ada tasyabuh yang wajib diantaranya ini. Meniru umat sebelum kita dalam urusan puasa. Mereka puasa, kita puasa. Demikian juga haji. Haji siapa orang yang pertama kali berhaji? Ibrahim alaihissalam. Namun kita tetap disyariatkan untuk berhaji walaupun itu ajaran umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan sebutkan kapan tasyabuh haram dan kapan tasyabuh halal. Kemudian di antara bukti bahwasanya tidak semua tasyabuh itu haram adalah Rasulullah SAW pada suatu hari tatkala hendak mengirimkan surat ke Romawi, dikatakan kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa idza kana makhtuma. Sungguhnya mereka tidak akan mau membaca surat kecuali kalau di stempel. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW membuat stempel dalam bentuk cincin. Apa alasan Nabi SAW membuat stempel cincin? Alasannya meniru agar mereka mau membaca tulisan beliau. Nah, setelah kita tahu bahwasanya ada tasyabuh yang disengaja oleh Nabi dilakukan dan bahkan diperintahkan dan tidak haram, maka pasti kita bertanya, lalu bagaimana? Kapan tasyabuh haram dan kapan tasyabuh halal? Kenapa poin ini saya angkat? Kita seringkali menjeneralkan, pukul rata bahwasanya tasyabuh haram-haram. Kita tidak pernah membuat perincian. Karenanya sering sekarang di masyarakat ada yang mengatakan pakai jas haram. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai jas. Sahabat tidak pernah pakai jas. Ada lagi yang mengatakan memakai peci hitam, kebetulan saya tidak pakai hitam. Ada kurbannya di sini. Maaf Pak ya, sekedar contoh. Memakai peci hitam itu haram. Kenapa? Itu tasyabuh. Dengan siapa? Bingung. Saya mengalami kasus serupa. Waktu saya di Lombok, saya pakai peci hitam. Saya dituduh tasyabuh, saudara. Saya tanya, dengan siapa? Dengan Nasrani katanya. Nasrani di mana Pak? Nasrani di Sumatera. Kebetulan saya di Sumatera ini. Saya heran, kok ada orang Nasrani yang pakai baju hitam? Di mana itu? Katanya di Sumatera. Subhanallah, asal ngomong, asal berbicara. Tentu ini tuduhan yang tidak benar. Tidak ada orang Nasrani tatkala masuk gereja pakai seragamnya apa? Peci hitam. Peci hitam pasti dipakai oleh umat Islam. Itu identik ciri khas kaum muslimin di mana? Di Asia Tenggara, bukan Indonesia saja Pak. Malaysia juga pakai hitam juga. Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Sehingga kita juga tidak dibenarkan untuk mengatakan seperti itu. Ini pakaian umat Islam kok diharamkan? Yang unik kaum muslimin di negeri kita, terutama para pemuda, tatkala mulai semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ada satu kesepakatan yang tidak tertulis, berganti atribut. Kalau sebelum belajar agama pakai baju hitam, kebetulan yang kemarin seperti saya telah dipakai, seperti yang dipakai Mas ini dan yang lainnya, sarungan, pakai baju koko, sekedar belajar agama, seakan-akan ada kesepakatan tidak tertulis harus ganti baju. Pakai baju Pakistan, kalau tidak Pakistan pakai baju Yaman, kalau tidak Yaman pakai baju Arab Saudi, yaitu gamis. Tabu, seakan-akan aib kalau orang yang sudah belajar ilmu agama dia sarungan, pakai peci hitam, pakai baju koko. Seakan-akan ada kesan bahwasanya penduduk Indonesia tidak layak masuk surga. Kalau Indonesia masuk surga, harus ganti atribut jadi orang Pakistan. Itu minimal. Kalau ingin lebih sempurna, jadi Yaman, pakai apa, ubel-ubel di kepala. Kalau ingin lebih sempurna, pakai pakaian orang Arab Saudi, gamis dan pakai kutrah. Ini ada kesan seperti itu, walaupun tidak diucapkan, tapi itulah kesan yang ditangkap oleh masyarakat. Bahwasanya kalau belajar salafi, belajar agama, belajar ahli sunnah, itu harus ganti atribut. Subhanallah. Apakah masyarakat Indonesia ini tidak layak masuk surga? Kok pesimis sekali? Sekedar belajar agama langsung ganti pakaian. Subhanallah. Ini satu hal yang tidak sepantasnya ada dalam hati kita. Penduduk kita harus optimis. Bangsa Indonesia optimis, kita juga layak masuk surga. Kita memiliki budaya warisan yang itu layak digunakan bekal untuk masuk surga. Pakaian yang sudah menutup aurat, dan itu merupakan pakaian ciri khas kaum muslimin, tidak sepantasnya ditinggalkan. Itu akan lebih menyejukkan di masyarakat dibanding kalau kita ganti atribut. Nah, ini sekedar contoh, dan itu kasus yang saya alami sendiri. Ikhwani wa ahibai, setelah kita memahami bahwa tidak semua tasyabuh itu haram, karena ternyata Al-Quran dalam beberapa ayat mencontohkan kita meniru umat sebelum kita. Rasulullah SAW meniru Romawi dalam membuat cincin. Bahkan Rasulullah SAW, bagi yang pernah mempelajari sejarah dinar dan dirham, uang dinar dan dirham, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, belum pernah membuat dirham dan dinar sendiri. Lalu dari mana mata uang yang mereka pakai? Mereka menggunakan dinar dan dirham tempaan bangsa Persia. Sepakat pahala sejarah, puasanya dinar yang dipakai di zaman Rasulullah adalah dinar Persia. Dirham yang dipakai adalah dinar Persia. Belum pernah. Pertama kali khalifah yang membuat dinar dan dirham tempaan adalah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Mereka, dialah yang pertama kali membuat tempaan. Kenapa dia membuat dinar dan dirham sendiri, mata uang sendiri? Dikarenakan kala itu setelah Persia runtuh, maka mulailah pembuatan dinar dan dirham tidak terkoordinir. Sehingga mulai banyak orang bikin sendiri, ukurannya beda-beda, dan banyak yang memalsukan dinar dan dirham. Karena Abdul Malik bin Marwan merasa perlu untuk membuat mata uang sendiri. Sejak itu dikenallah dinar Islami, dinar yang dibuat di negeri Islam. Ini contoh nyata bahwa untuk urusan uang, untuk urusan duniawi seperti itu, selama itu berguna, selama itu bermanfaat, maka itu bukan domain tasyabuh yang haram, namun tasyabuh yang mubah. Karena saya ingin, mulai sekarang saya ingin saya sebutkan, kapan tasyabuh itu haram. Para ulama telah menyebutkan beberapa kriteria-kriteria tasyabuh yang diharamkan. Yang pertama, tasyabuh yang haram di dalam Islam adalah tasyabuh dalam hal-hal, urusan-urusan, perbuatan-perbuatan yang itu merupakan ciri khas, identik, pembeda orang kafir dengan orang muslim. Simbol mengenakan salib, itu adalah simbol orang Nasrani. Maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan ada salib di rumahnya, salib di pakaiannya, ataupun di harta bendanya, atau di tempat dia berada. Kenapa? Tatkala kita mengenakan salib, berarti kita telah tasyabuh dengan mereka, dan ini tasyabuh yang haram. Karena Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kelak tatkala Nabi Isa alaihissalam kembali diturunkan ke dunia, di antara tugas yang beliau jalankan adalah mematahkan seluruh salib yang beliau temui. Karena ini bukan ajaran para nabi, ini adalah ajaran orang-orang kafir dan bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau akan patahkan. Jadi syarat pertama tasyabuh itu haram adalah kalau amalan tersebut, perbuatan tersebut, benda tersebut merupakan ciri khas, sehingga sekedar kita melihat, oh pakai pakaian ini berarti dia dari orang ini. misalnya pakai pakaiannya, seragamnya itu apa namanya, pendeta Buddha, itu ada seragam sendiri, pakaiannya pendeta gereja Nasrani, Baba Vatikan atau yang lainnya yang serupa, itu jelas itu tidak dibenarkan. Kenapa? Berarti tatkala kita meniru secara lahir, secara fisik, itu cerminan adanya kecintaan, kerelaan, atau adanya kedekatan mualah, adanya pembelaan terhadap orang non muslim. Karena para ulama telah sepakat bahwasanya adanya keserupaan lahir itu pasti diikuti dengan kedekatan dan keserupaan batin. Tidak heran, silahkan buktikan kalau tidak percaya. Tatkala saudara sedang mengenakan sesuatu HP yang semerek satu seri, pasti Anda tertarik untuk menoleh. Oh, sudah lama. Oh, baru. Oh, HP kita sama. Makanya banyak di zaman sekarang komunitas-komunitas yang mereka membuat satu persatuan. Apa yang menyatukan mereka? Hanya kesamaan benda. Komunitas kendaraan, motor besar, motor kecil, macam-macam. Apa yang menjadikan mereka bisa bersatu, bisa membuat komunitas, membuat kegiatan-kegiatan bersama, adalah hanya faktor keserupaan lahir, yaitu sama-sama memiliki benda merek tertentu. Karena para ulama mengatakan tasyabbuh dalam perbuatan lahir, dalam hal lahir itu pasti cepat atau lambat, disadari atau tidak, akan mewariskan, menghasilkan keserupaan, kesamaan dalam batin kita. Tentu ini tidak benar. Tatkala kita ridho, tatkala kita cinta, tatkala kita loyal kepada non muslim atau loyal kepada orang fasik. Makanya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Tidak mungkin, mustahil engkau bisa menemukan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berbuat muadah, kasih sayang, saling loyal, cinta, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu mustahil. Tatkala ada kedekatan loyal, itu cerminan adanya, atau adanya keserupaan dalam lahir, itu cerminan adanya tasyabbuh, adanya keserupaan dalam batin. Nah, untuk menjaga iman saudara, menjaga takwa saudara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir demi keutuhan iman dan Islam Anda. Nah, jadi poin pertama, tasyabbuh itu haram kalau itu merupakan ciri khas orang kafir atau orang fasik atau orang munafik. Karenanya sampai pun dalam tutur kata kita dalam Al-Quran dilarang untuk meniru tutur katanya orang-orang Yahudi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun dzurna wasma'u. Wahai orang ibn, jangan sekali-kali engkau mengatakan ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab itu artinya tunggu kami. Pelan-pelanlah dalam berbicara agar kami bisa mendengarkan dan memahami. Itu arti bahasanya. Namun karena orang-orang Yahudi sering sekali mengatakan kepada Rasulullah SAW ra'una, wahai Muhammad engkau ini dungu. Ra'una itu artinya adalah dungu. Nah, mereka ingin mencela Nabi dengan kata-kata yang terkesan meminta agar Nabi itu berbicara pelan-pelan, namun sebenarnya mereka ingin mengatakan engkau itu dungu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita mengucapkan ra'ina agar tidak menyerupai ucapan orang-orang Yahudi, orang kafir yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan dungu. Karena dalam tutur kata pun kalau itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, itu merupakan perbuatan orang kafir, kita pun dilarang untuk meniru. Ini poin pertama. Poin kedua, tasyabbuh dikatakan haram kalau itu ciri khas dan kedua tidak diajarkan secara spesial dalam agama kita. Haji itu adalah ciri khas Nabi Ibrahim. Agama yang setelah diutusnya Rasulullah SAW menjadi agama yang batil, agama yang ditolak, sudah mansuh, dianulir. Sehingga kalau ada orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tentu dia tidak diterima agamanya. Namun walau demikian, karena dalam Islam ajaran haji itu diakui dan tetap dibenarkan, maka kita tetap boleh haji. Kenapa? Karena ada dalil yang memerintahkannya. Walaupun itu ciri khas mereka, namun kan ada perintah khusus dalam masyarakat kita, maka tidak mengapa kita meniru. Tidak mengapa kita meniru. Karena tidak ada alasan sekarang orang mengatakan orang-orang Yahudi sekarang jenggotan. Berarti kita yang sunnah adalah tidak jenggotan. Tidak, agama itu bukan permainan. Jadi sudah jelas ada dalilnya. A'ful liha, panjangkanlah jenggot. Ada perintahnya. Jadi walaupun sekarang orang Yahudi, para pemain musik telah menjadi tren berjenggotan, maka bukan berarti itu kita diperintahkan untuk mencukur jenggot, untuk menyelisih mereka. Tidak. Kalau itu kita lakukan, niscaya agama ini akan jadi permainan. Besok Yahudi sepakat sholat di masjid, maka kita keluar dari masjid. Besok Yahudi sepakat pakai sarung dan peci hitam, maka kita ganti. Tidak pakai sarung dan tidak pakai peci hitam. Besok sepakat Yahudi pakai peci putih, bahkan produksinya, perusahaannya dibikin Yahudi, maka kita tidak boleh pakai. Maka agama ini akan menjadi permainan. Kalau seperti itu. Jadi syariat yang telah diajarkan dalam Islam, walaupun itu asal-usulnya serupa, sama dengan orang-orang Yahudi, maka tidak masalah. Karenanya beberapa saat yang lalu, tatkala ada orang yang kurang kerjaan, para ahli sejarah yang kurang kerjaan ingin sok jadi pahlawan dan ingin sok jadi ilmuwan yang menemukan hal baru, padahal itu adalah hal usang, sudah ketahuan sebelum dia mengadakan penelitian. Katanya sholat kita ini asal usulnya adalah sholat seperti sholatnya orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu dalam literatur-literatur kuno Yahudi, sholatnya seperti kita, menghadap dan mengangkat tangan, rukuk, sujud. Tidak seperti yang dilakukan orang Yahudi sekarang. Banyak mulai bikin penelitian ini, membuat bahan resah kaum. Bagaimana sholat kita kok ditiru, diadopsi dari Yahudi? Tidak masalah. Kenapa risau? Karena memang sumber wahyu para nabi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala ada keserupaan antara ajaran para nabi, bukan hal yang asing, bukan hal yang perlu dirisaukan, dan itu bukan hal yang baru. Karena ternyata banyak dalam ayat, banyak dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa umat-umat sebelum kita pun juga ternyata sholat, diperintahkan untuk sholat. Jika kalau ternyata ditemukan ada keserupaan, kesamaan, bukan hal yang baru, dan itu termasuk riset yang tidak ada manfaatnya. Buang-buang waktu untuk membuktikan yang sesuatu yang sudah jelas. Dalam Al-Quran ada ayatnya bahwasanya mereka juga sholat. Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya umat sebelum kita juga sholat, sebelum kita puasa. Sudah ketahuan. Kenapa mesti ada riset? Kenapa mesti kita bikin risau, apalagi dibuat headline dalam beberapa situs, beberapa majalah-majalah Islam, dibahas di kantor dan bagaimana? Kan itu hal yang aneh. Tidak, bukan hal yang aneh dan bukan masalah. Kenapa? Kita sholat bukan karena meniru Yahudi, namun kita sholat karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah SAW. Jadi poin yang kedua, kalaupun itu merupakan ajaran umat sebelum kita, amalan orang kafir, namun bila itu diperintahkan, maka kita amalkan dan tidak boleh dirubah. Syariat tersebut tidak boleh dirubah. Poin yang ketiga, syarat satu tasyabbuh dikatakan haram bila tasyabbuh tersebut tidak mendatangkan manfaat selain hanya faktor tasyabbuh saja. Ya, niru, ngefan, kata orang. Ya, ngefan, senang. Namun bila amalan tersebut mendatangkan manfaat, misalnya seperti yang dilakukan Nabi membuat tempel agar suratnya bisa dibaca, diterima oleh orang-orang kafir, Persia, Romawi dan yang lainnya, maka ini ada manfaatnya, maka tidak masalah. Sehingga yang sering sekarang diisukan oleh masyarakat yang risau tatkala mendengar tasyabbuh itu haram, Lalu kenapa Anda naik pesawat, Anda naik kendaraan? Bukankah ini tersebut dengan orang Jepang, tersebut dengan orang Amerika, mereka yang membuat, mereka yang memproduksi? Itu tidak masalah, itu bukan tasyabbuh yang haram, itu tasyabbuh yang mubah. Kenapa? Pesawat, kendaraan, alat-alat telekomunikasi itu adalah hal-hal yang terbukti bermanfaat, sehingga tidak diharamkan dalam Islam. Karena Islam tidak pernah mengharamkan yang manfaat, yang berguna, namun Islam mengharamkan sesuatu yang tidak ada gunanya atau bahkan merugikan ataupun membahayakan, baik membahayakan agama kita atau membahayakan dunia kita. Jadi poin ketiga, kalau suatu masalah itu ada manfaatnya dan itu manfaatnya benar secara syariat, maka tidak diharamkan. Sehingga tidak ada alasan antum mengharamkan tersebut. Kenapa naik kendaraan, naik pesawat? Kenapa menggunakan alat telekomunikasi dan yang lainnya? Itu bukan haram, karena itu bukan ciri khas. Sekarang kita tidak bisa membedakan yang naik pesawat berarti orang kafir, tidak bisa. Terlebih-lebih itu adalah hal yang bermanfaat, maka itu bukan tasyabuh yang haram. Jadi ada tiga poin, itu tasyabuh yang bukannya yang haram, tasyabuh yang tidak bermanfaat. Namun yang bermanfaat maka boleh kita meniru. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir, poin yang terakhir dalam syarat tasyabuh itu haram, ada faktor kesengajaan. Dengan sengaja dia niat niru, niat niru orang kafir, niru orang kafir dengan sengaja ada niat saya ingin niru. Namun kalau kebetulan tidak tahu kalau itu ciri khas orang kafir, maka dia tidak haram perbuatannya, walaupun ia dianjurkan setelah tahu, dianjurkan untuk menyelisihinya, untuk meninggalkan amalan tersebut. Karenanya pada satu hari Rasulullah SAW tatkala melihat salah seorang sahabat yang mengenakan gelang dari besi, cincin dari besi, beliau mengatakan, kenapa ada salah seorang dari kalian ya'madu ila zi ahli nar, dengan sengaja menggunakan seragamnya penghuni neraka? Itu apa, perhiasan yang terbuat dari besi? Karena penghuni neraka kelak akan dikenakan borgol rantai yang itu semuanya terbuat dari besi. Karena para ulama mengatakan mengenakan perhiasan dari besi, gelang besi, cincin besi atau yang serupa itu diharamkan. Jadi kapan haram? Kalau sudah tahu dan kemudian sengaja terus menggunakan. Namun kalau belum tahu tidak masalah, tidak dosa. Namun kalau sudah dikasih tahu, ingat ini adalah ciri khas orang kafir, ya harus ditinggalkan, bukan dipertahankan dengan 1001 alasan. Misalnya ini karena sudah jadi budaya, karena saya sudah suka, tidak bisa. Kalau sudah tahu itu ciri khas orang kafir, maka ditinggalkan. Terlebih-lebih kalau amalan tersebut ada kaitannya dengan ideologi orang kafir. Pada suatu hari ada seorang wanita bernadar untuk menyembelih seekor unta di daerah Buana. Nadarat imra'atun an tazbah an tanhara ibilan bi Buana. Ada seorang wanita yang bernadar ingin menyembelih seekor unta di daerah Buana, atau sama nama daerah di Jazirah Arabia. Maka Rasulullah SAW bertanya, hal kana fiha aidan min ayadin? Apakah di tempat Buana itu ada perayaannya mereka? Wanita tersebut mengatakan tidak, tidak pernah di tempat ini digunakan untuk mengadakan perayaan orang-orang kafir. Baik, apakah tempat ini sebagai tempat penyembelihan mereka, tempat sesajian mereka? Kata wanita tersebut tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aufi binadri, penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa linadrin fi ma'siyati al-khaliq." Karena sesungguhnya tidak ada, tidak dibolehkan kita memenuhi nazar yang nazar tersebut haram hukumnya, yaitu nazar yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hari ini. Hari ini adalah hari yang katanya apa? Tahun kelinci atau tahun apa, dan itu merupakan hari perayaan orang-orang Cina Konghucu. Banyak dari kaum muslimin yang dengan sadar, dengan sadar turut merayakan hari ini, dengan sadar mengucapkan selamat hari raya dengan apa itu, Saya tidak hafal, saya berusaha menghafal, tidak hafal-hafal. Saya ingin contohkan, tapi kebetulan kok tidak hafal-hafal. Angele. Itu termasuk bagian dari ini, merayakan hari ini, menganggap hari ini sebagai hari yang keramat, menganggap hari ini sebagai hari raya, mengenal hari perayaan, sehingga harus diperlakukan spesial, meliburkan hari ini, kemudian apa namanya turut mengucapkan, membuat sajian-sajian atau membuat makanan-makanan yang dihadiahkan, terus berganti, bertukar apa namanya ucapan selamat. Ini termasuk perayaan hari-hari orang-orang kafir. Ini kelihatannya sepele, ringan, tapi ini adalah iman Anda. Ini berkaitan dengan ideologi Anda yang tidak sepantasnya seorang muslim tawar-menawar. Toleransi silahkan, tetangga Konghucu tidak masalah, namun tidak sepantasnya kita menjual, tidak sepantasnya kita mengorbankan agama hanya karena apa? Hanya karena ingin dikatakan tetangga yang toleran. Karena ikhwan wa ahibai, marilah kita mulai bisa membedakan mana yang itu wilayah, ranah iman, ranah ideologi, dan mana itu yang merupakan ranah sosial. Kita silakan berbuat baik dengan tetangga. Tetangga baik, tidak masalah. Dia merayakan, biarkan dia merayakan. Namun saya tidak ingin ikut merayakan. Kenapa? Ini adalah agama. Ini adalah keimanan. Ini adalah tauhid. Saya bertetangga baik. Saya tidak akan ganggu dia. Silakan dia merayakan di rumah dia, itu rumah dia. Namun saya ingin mengucapkan tidak. Saya sengaja ingin mencontohkan ini karena di email saya, di Facebook saya penuh. Saya sudah sampai capek menghapusi apa namanya ucapan selamat yang tadi itu. Kong apa itu? Kong Fi apa? Saya juga sampai sekarang enggak, saya berusaha ingatkan juga. Ini subhanallah, itu adalah teman-teman kaum muslimin. Tapi subhanallah, menganggap ini hal yang sepele padahal ini adalah ideologi. Ini adalah iman. Tidak sepantasnya kita menawar-nawar dalam masalah iman. Kita buktikan. Kita mempunyai prinsip, kita memiliki harga diri, kita memiliki tauhid. Untuk sosial, kita sosial. Kita tidak akan jarah toko mereka, tidak akan hancurkan tempat itu. Urusan mereka itu dilindungi oleh negara kita, biarkan. Namun, kita harus ikut merayakan, mengucapkan selamat, tidak. Ini adalah urusan iman. Kita sebagai penduduk mayoritas, kita sebagai kaum muslimin, sebagai pribumi, kenapa mesti harus berkorban dengan iman? Demi apa? Agar bisa bertetangga dengan pendatang. Subhanallah. Sebagai minoritas, kenapa mesti harus seperti itu? Yang harus berkorban adalah dia. Dia harus menjaga perasaan kita sebagai penduduk pribumi, sebagai penduduk mayoritas. Bukan kita yang harus mengorbankan iman. Demi apa? Demi menjaga perasaan dia. Padahal dia pun tidak akan tersinggung kalau kita tidak mengucapkan Kong Fi Song atau apa namanya itu. Dia tidak tersinggung. Namun karena rendahnya harga diri kita, lemahnya iman kita, kita sampai memasang tulisan, mengucapkan di bandara-bandara, di tempat-tempat umum, di toko kita, di status Facebook kita, dan semuanya dipasang. Seperti itu subhanallah. Seakan-akan agama ini sudah tiada lagi harganya bagi kita. Seakan-akan kita sudah tidak merasa memiliki iman, memiliki tauhid dalam hati ini. Na'udzubillah. Ikhwan wa ahibai, bila tadi saya telah mencontohkan tasyabbuh itu dengan orang kafir, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu tasyabbuh yang haram itu hanya dengan orang kafir saja? Tidak. Tasyabbuh itu bukan hanya haram dengan orang kafir saja. Bahkan banyak tasyabbuh yang diharamkan walaupun itu orang kafir. Bahkan tasyabbuh dengan seorang muslim, yaitu lawan jenis. Laki-laki meniru lawan jenis wanita, walaupun dia muslimah, walaupun dia Aisyah istri Rasulullah SAW, maka itu haram hukumnya. Sebaliknya, seorang wanita, dia haram meniru ciri khas laki-laki, walaupun laki-laki itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka jagalah karakter sebagai laki-laki, sebagai wanita, agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sempurna. Di antara tasabuh yang diharamkan dalam Islam ialah tasabuh dengan hayawanat, binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan ayat mencela orang-orang yang meniru orang-orang aman meniru binatang ternak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mencela orang kafir yang mereka ini diserumpakan bagaikan hewan ternak. Ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahu dalam surat Muhammad. Orang kafir itu perumpamannya bagaikan hewan ternak yang kerjanya itu berfoya-foya dan makan minum bagaikan kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahu, bagaikan perilaku binatang ternak yang kerjanya hanya mengumbar syahwat dan makan serta minum. Itulah pola pikir hewan ternak. Karenanya kaum muslimin, seorang mukmin, seorang muslim yang nalarnya hanya dipenuhi dengan syahwat, dengan makan minum, yang penting makan, yang penting minum, yang penting puas, standar nilai tolak ukurnya adalah kepuasan, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan agama Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan hewan ternak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah orang yang telah memperbudak dirinya kepada dirham dan dinar. Ambisi dia hanya mengeruk harta, ia tidak pernah berpikir ridha atau tidak Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah berpikir halal atau tidak, ia tidak pernah berpikir bagaimana surga dan bagaimana neraka, tidak. Yang penting bagaimana ia mengumpulkan uang, bagaimana ia mengeruk kekayaan. Itulah yang Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah para pemuja dirham dan dinar. Jadi meniru hewan ternak itu diharamkan. Karenanya Rasulullah bukan hanya ternak, bahkan dengan hewan secara umum. Rasulullah SAW pun melarang kita untuk meniru kalb, meniru anjing. Dalam banyak kesempatan Rasulullah mencela orang yang meniru anjing. Misalnya orang yang sudah bersedekah, kemudian ditarik lagi, oh tidak jadi sedekah saya, diambil lagi. Orang yang bersedekah, oh saya batalkan, ditarik lagi, ini oleh Rasulullah SAW digambarkan bagaikan anjing. Yaqi'u faya'udu faya'kula kaya'ah. Yang ia, anjing ini muntah, kemudian ia makan lagi apa yang keluar dari mulut perutnya itu. Itulah perumpamaan seorang muslim yang bersedekah, kemudian ditarik lagi sedekahnya, dibatalkan lagi sedekahnya. Ini tentu celaan, ini tentu hinaan, ini tentu gambaran betapa kejinya perbuatan tersebut digambarkan bagaikan anjing. Karena para ulama mengatakan meniru anjing, meniru perbuatan anjing seperti ini, ini adalah haram hukumnya. Karena para ulama mengatakan menarik kembali sedekah itu hukumnya haram. Di antara bukti bahwasanya meniru dengan hewan ternak atau binatang secara umum diharamkan, Rasulullah SAW melarang kita tatkala kita sholat untuk menempelkan lengan ini ke lantai. Beliau mengatakan la yaftarisu, la yabsutu ahadukum dhira'ahu ibtisat as-sabuq. Jangan sekali-kali kalian membentangkan lenganmu ketika sujud menempel di lantai sepanjang ini, namun tegakkanlah. Jangan seperti ibtisat, jangan seperti tatkala hewan buas, binatang buas yang sedang duduk, hewan binatang buas, singa, harimau, tatkala duduk, lengan depannya, kaki depannya pasti diletakkan ke tanah. Nah, ini perbuatan semacam ini meniru perbuatan hewan buas tatkala duduk, tatkala kita sujud seperti hewan buas, ini diharamkan dalam Islam. Walaupun itu sholat, walaupun kita sedang sujud, ternyata kita bisa saja melakukan perbuatan haram, yaitu apa? Meniru tata cara hewan buas tatkala duduk. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan larangan kita meniru perilaku hewan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ankaral aswat la sautu al hamir. Sesungguhnya tatkala Nabi Luqman memberikan pesan kepada putranya, beliau menekankan agar ia merendahkan suaranya. Ia tidak berkata-kata yang kasar, yang keras. Kenapa? Kata alasan Luqman tak dari pesannya, inna angkarul aswat la sautu alhamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Silahkan koreksi. Keledai di mana saja kala mengeluarkan suara pasti melengking dan suaranya jelek keras. Begitu juga seorang muslim yang hobinya teriak-teriak, seorang muslim yang hobinya mengangkat suara-suara yang keras, ia tidak bisa bertutur kata yang lembut. Walau berhadapan dengan orang, dia lawan bicaranya di hadapannya pasti dia suaranya keras, teriak-teriak, marah-marah. Ini digambarkan dalam pesan Luqman alaihissalam bagaikan suara hamir, bagaikan suara keledai. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengharamkan kita meniru hewan ternak atau hewan secara umum. Ada poin yang ingin saya tekankan. Di dalam pendidikan, seringkali putra-putra kita, putri-putri kita diajari suara-suara hewan, diajari gerakan-gerakan hewan. Tentu ini adalah pola pendidikan yang tidak selaras dengan dinul Islam. Karena saya berpesan, teman-teman yang memiliki putra-putri masih kecil, para tenaga pengajar yang di sekolah-sekolah Islam, jangan pernah ajarkan anak-anak kita suara-suara, meniru suara-suara atau perilaku tindakan-tindakan hewan. Kalau alasnya ingin mengenalkan, mudah sekali. Dibawa ke kebun binatang, nih suara gajah, ini suara harimau, ini suara burung, mudah. Tidak usah mereka suruh niru. Apa manfaatnya bisa meniru suara hewan? Manfaatnya bisa mengenal, mudah. Bisa dengan rekaman. Ini suara apa? Ini suara hewan. Suara hewan apa? Kuda. Ini suara apa? Suara kambing. Tidak usah diajarkan mereka untuk meniru, karena tidak ada manfaatnya. Dan kedua, suara-suara hewan itu buruk untuk didengar. Tidak sepantasnya putra-putri kita diajari, dilatih untuk bersuara bagaikan suara hewan atau berperilaku seperti perilaku hewan. Makanya bagi yang ingin mengajarkan bela seni, bela diri, jangan diajarkan jurus-jurus yang meniru hewan. Buruk sekali tampangnya, penampilannya buruk. Ada manusia normal kok diajari gerakan kera sehingga dia menari-nari bagaikan kera, yang itu apa, kata orang Jawa ketek ronggeng, yang kalau ditabui joget. Itu buruk sekali penampilannya. Karena ikhwan wahibai, jagalah harga diri, jagalah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah katakan fi ahsani taqwim, kita diciptakan dalam ciptaan yang paling sempurna. Kenapa mesti kita harus meniru suara kita paling bagus? Kenapa kita jelek-jelekkan suara kita dengan meniru suara hewan? Allah Subhanahu wa taala beri kita nalar yang jelas, yang sehat. Kenapa kita berperilaku seperti perilaku hewan? Terlalu banyak seni bela diri yang tidak meniru hewan dan efektif, bagus dan terbukti hebat. Tidak perlu harus meniru seni bela dirinya hewan, alhamdulillah. Kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai penutup perjumpaan kita. Tadi saya telah katakan bahwa tasyabbuh itu haram bukan hanya kepada orang kafir, namun juga kepada hewan. Tadi telah saya katakan di antara tasyabbuh yang diharamkan adalah tasyabbuh dengan orang kafir, dengan hewan, dan di antaranya tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang agamanya rendah, orang yang akhlaknya buruk, orang yang perilakunya tidak terpuji dalam syariat. Dan ini masya Allah, masyarakat kita bisa dikatakan mayoritas terjerumus dalam tasyabbuh-tasyabbuh yang seperti ini. Kalau tidak ngefan klub bola, seragam klub ini, klub itu, kita pakai bangga kalau kita pakai klub tertentu. Kalau tidak pakai klub musik, kalau tidak pakai pakaian yang digunakan oleh bintang film ini, bintang film itu, subhanallah, seakan-akan kita tidak merasa memiliki harga diri. Kita merasa akan berpenampilan sempurna tatkala memakai apa? Memakai seragamnya klub fulan, klub A, klub bola ini, bola itu. Padahal mereka itu selain orang kafir, kalaupun mereka orang muslim yang agamanya tidak baik. Sholat waktu sholat tetap main bola. Waktu sholat tidak peduli. Aurat dibuka kemana-mana. Itu kalau pemain musik, bintang film. Kenapa kita mesti bangga? Kenapa kita merasa diri kita sempurna? Lebih pede, lebih percaya diri tatkala mengenakan seragam mereka, atribut mereka. Tidakkah kita bisa merasa bahwa saya lebih sempurna dari mereka? Alhamdulillah saya bisa menutup aurat. Alhamdulillah saya tahu waktu sholat, sehingga waktu sholat, dan saya tidak menjual harga diri hanya dengan karena ingin mendapatkan sejumlah uang dengan menjual harga dirinya, membuka amubar auratnya dan seterusnya. Karena waspadalah, buktikanlah, tanamkanlah, jagalah iman, keutuhan iman kita, akhlak kita dengan tidak meniru orang-orang yang tercela semacam itu. Tidak sepantasnya seorang muslim merendahkan harga dirinya dengan meniru mengenakan seragam, apalagi na'udzubillah turut memasarkan klub-klub yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Klub-klub atau orang-orang yang akhlaknya tidak terpuji. Karena ikhwan wa hibai, sadarilah peranan diri Anda. Syukurilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan jagalah nikmat ini. Jangan sampai Anda merasa Anda memiliki kekurangan gara-gara sebagai seorang muslim, maka agar sempurna, agar lebih pede, Anda meniru orang-orang yang tercela perilakunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri untuk menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, ada permintaan dari panitia, sekitar 3 menit akan diedarkan bakul untuk infak dakwah. Mungkin sementara Dr. Muhammad Arifin Badri bisa membaca sementara soal-soalnya dan bersilakan kepada panitia untuk mengedarkan bakul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutkan kepada tanya jawab. ada pertanyaan, bolehkah seorang pedagang yang memanfaatkan event tertentu untuk menjajakan dagangannya, seperti contoh pedagang ikan yang menstok lebih banyak ikan bandeng pada hari raya Imlek yang dianggap bagi para pengikutnya bahwa bandeng adalah simbol kemakmuran dan bila memakannya akan mendapatkan berkah. Tentu ini termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, termasuk tolong menolong, bahu membahu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan atau permusuhan. Tidak diragukan menyediakan fasilitas yang mendukung terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, kekufuran, perbuatan kefasikan, itu termasuk perbuatan dosa. Agar saudara bisa tahu seberapa besar tanggung jawab, resiko yang harus saudara pikul bila melakukan halal ini, ta'awun alal itsmi, melancarkan perbuatan dosa, saya ingin merubah pertanyaannya. Pak Ustadz, apa hukumnya, saya ini rubah pertanyaannya Pak ya, menjual pisau yang saya tahu akan digunakan untuk membunuh orang tua saya kepada calon pembunuh orang tua saya. Orang tua tidak akan membunuh kecuali kalau bisa membeli pisau. Dan pisau kita sudah tahu itu akan digunakan untuk membunuh orang tua kita. Bolehkah saya menjualnya? Tentu tidak boleh. Demikian juga ini, kita sudah tahu ikan ini akan digunakan untuk perjudian, ikan ini akan digunakan untuk perayaan, maka tidak sepantasnya, tidak layak seorang muslim turut menjual barang-barang semacam itu. Apakah memelihara kuku termasuk tasyabuh kepada binatang? Tidak diragukan lagi. Karenanya di antara khisalun fitrah, di antara hal yang itu merupakan fitrah manusia, yaitu adalah memotong kuku, khamsun minal fitrah. Ada 5 poin, 5 hal kebiasaan yang itu merupakan ajaran fitrah, merupakan hal yang telah tertanam dalam jiwa orang yang masih normal. Di antaranya adalah taklim al-awafir, memotong kuku. Apa manfaatnya kuku? Kuku yang panjang itu cerminan orang yang malas. Karena untuk megang saja dia harus hati-hati, kalau tidak tangannya akan sakit. Itu pertama. Kemudian kedua, kuku itu menyimpan, tempat menyimpan kotoran. Baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Kalau tangan kiri jelas lebih kotor, tangan kanan itu akan kita gunakan untuk makan. Silahkan yang punya kuku panjang, ia perhatikan. Tatkala dia makan dengan tangannya, apalagi berkuah, lihat kukunya, lebih bersih atau lebih kotor. Setelah makan akan lebih bersih. Kemana semua kotoran di bawah kukunya? Masuk ke dalam perut. Ini kedua. Kemudian ketiga, tatkala kukunya panjang, ini kadangkala menjadikan air wudu tidak masuk ke dalam bagian bawah kuku. Apalagi sudah menjadi budaya kaum wanita kalau kukunya panjang diberi pewarna bitek. Ini menjadi masalah baru lagi. Karenanya tentu memanjangkan kuku bagi seorang muslim atau muslimah itu termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dan itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Bukankah Rasul membenci cara menyisir rambut yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Maaf, katanya bukan membenci. Nabi itu suka untuk menyelisihi orang Yahudi atau Nasrani, termasuk dalam cara menyisir. Nah, dahulu menjadi kebiasaan budaya orang-orang Yahudi tatkala menyisir itu adalah disisir ke satu arah. Namun itu ciri khas di zaman dahulu. Karena Rasulullah SAW suka untuk menyelisih orang Yahudi dan beliau pun menyisir dengan dibelah di tengah. Dengan dibelah di tengah. Ini poin pertama. Poin kedua, dan walaupun itu sudah menjadi budaya yang telah ditinggalkan, sudah tidak lagi menjadi ciri khas orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga di zaman sekarang kita tidak lagi bisa mengatakan menyisir dibelah atau satu arah ini tasyabuh atau tidak tasyabuh, karena sudah bukan ciri khas. Itu poin pertama. Poin kedua, ada hal yang mungkin kita kurang jeli membacanya di sini. Bila Rasulullah SAW itu menyisir rambut, itu berarti beliau tidak mengenakan peci atau imamah. Karena kalau mengenakan imamah maka tidak akan disisir. Tidak mungkin menyisir dalam keadaan memakai imamah atau memakai peci. Ini saya ingin tekankan. Ini bukti nyata bahwa mengenakan peci imamah itu hukumnya tidak wajib atau hanya sekedar sunnah. Namun seringkali karena kebiasaan dan tidak diingatkan, tidak ditekankan, seakan ada image, ada suatu pemahaman, kesan bahwa kalau orang yang sudah belajar agama, taat beragama, apalagi berilmu, tidak memakai peci, tidak memakai sorban, itu dapat menjadi alasan untuk mencela. Ustadz kok tidak pakai peci? Padahal Rasulullah saja tidak pakai peci. Buktinya beliau menyisir rambutnya. Kalau beliau memakai imamah atau pakai peci maka tidak akan disisir. Kalaupun disisir tidak akan ketahuan. Itu bukti bahwasanya kadangkala Nabi juga tidak menggunakan imamah atau peci. Karena ikhwan wa hibai, masalah peci, masalah imamah itu adalah hal mubah. Itu hanya sekedar pakaian yang hukum asalnya adalah mubah. Yang mau mengenakan silahkan, yang tidak, tidak masalah. Yang penting ada dua hal. Yang pertama, ia menutup aurat yang wajib, yang harus ia tutup, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ini tidak oleh tawar-menawar, aurat harus ditutup, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, tatkala kita sholat, tatkala kita sholat, kita bukan hanya memikir menutup aurat, namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Tampanlah, cantiklah, kenakanlah perhiasanmu, bertampillah, tampillah yang menawan. Kapan? Tatkala engkau hendak mendirikan sholat. Jadi untuk sholat itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi juga berhias. Kenapa? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap simbol cinta diibaratkan sepasang merpati. Dalam agama Nasrani merpati adalah hewan suci. Apakah ini termasuk tasyabuh dengan binatang dan Nasrani? Kalau masalah apa namanya memelihara merpati, maka ini tidak bisa dikatakan tasyabuh atau tidak tasyabuh, karena ini adalah suatu hal yang mubah, bukan ciri khas Nasrani atau bukan Nasrani. Namun kalau sudah menjadikan merpati sebagai simbol, tatkala ingin mengutarakan saya suka, saya setia, saya dengan gambar merpati, maka tidak diragukan ini adalah cerminan adanya taklid atau adanya tasyabuh, meniru budaya orang Nasrani. Apalagi tadi masalah simbol, cinta itu bukan simbol, cinta itu adalah sikap. Makanya jangan mudah terperdaya dengan simbol. Kalau sudah kaum wanita dikasih sekuntum bunga mawar, udah hancur hatinya. Padahal itu kadang kala hanya sekedar kamuflase. Dikasih sekuntum bunga mawar tapi hatinya menyimpan dendam, apa manfaatnya? Sekuntum bunga mawar kalau habis manis sepah dibuang, apalah gunanya? Apalagi bunga mawarnya hanya dipetik, sesaat lagi akan layu. Jadi setianya hanya seumur sekuntum bunga mawar yang sesaat lagi akan layu. Karena janganlah membesar-besarkan masalah simbol cinta, simbol kesetiaan. Itu tidak adalah, tidak begitu arti. Yang lebih berarti adalah sikap. Sikap kesetiaan seorang suami dengan istri, istri dengan suami, seorang muslim dengan muslim, kesetiaan, kemudian kecintaan orang itu dibuktikan dalam bentuk tindakan, bukan dengan simbol-simbol semacam ini. Nah, karena zaman kita, masyarakat itu lebih mementingkan simbol dibanding substansinya, dibanding sikapnya, maka simbol-simbol ini begitu laku jadi komoditi dagang. Parsel, kemudian apa namanya ucapan-ucapan, kemudian SMS dengan gambar-gambar, itu udah simbol, wah, subhanallah. Padahal perilakunya hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hukumnya makan dengan sendok? Apakah termasuk sunnah ketika ibu-ibu masak di dapur diharuskan menutup aurat? Karena ada yang bilang apabila memasak membuka aurat maka makanannya tidak berkah. Yang pertama, makan dengan sendok itu halal, mubah, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih sesuai dengan sunnah daripada makan pakai tangan. Karena kalau pakai tangan biasanya dengan 5 jari. Dan itu kalau sudah pakai 5 jari pasti ngambilnya besar, Pak. Tidak ada orang ngambil dengan 5 jari cuman sedikit. Padahal dulu Nabi kalau makan itu biasanya menggunakan 3 jari sebagai bukti nyata bahwasanya beliau tidak serakah dalam makan. Makan ala kadarnya secukupnya. Kenapa demikian? Kalau orang makan dengan 3 jari, mana mungkin dia bisa ngambil banyak? Pasti sedikit-sedikit. Karena memang Nabi makan bukan untuk kenyang. Nabi makan hanya untuk mempertahankan hidup. Nabi makan hanya 1/3 dari perutnya. Kalau kita karena 5 jari makan untuk kenyang, sekenyang-kenyangnya. Kemudian yang kedua, masak dengan menutup aurat. Saya yakin tidak ada ibu-ibu yang masak dengan membuka aurat. Hanya saja kurangin aja. Hanya saja mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah mungkin memakai kerudung lengkap seperti tatkala dia hendak keluar rumah. Ini anggapan ini tidak ada dalilnya, karena wanita ataupun laki-laki bila berada di rumah sendiri atau di hadapan mahramnya, ia boleh untuk melepas kerudungnya. Bahkan para ulama mengatakan auratnya wanita yang wajib ditutup di depan mahramnya, terlebih-lebih di depan suaminya, itu hanya di depan mahramnya, bukan suami ya, di depan mahramnya adalah bagaikan aurat laki-laki di hadapan laki-laki, itu yang wajib. Sedangkan yang lainnya itu hanya adalah sunnah. Makanya tidak masalah kalau ada ibu-ibu netei di depan bapaknya, walaupun kelihatan bapaknya, itu bukan aurat yang harus ditutupi di depan mahramnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pengakuan orang banci, perilakunya bukan kehendaknya tetapi sudah bawaan. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana kiatnya? Subhanallah. Saya juga berhak bertanya. Kalau Anda terlahir dengan membawa penyakit, apa Anda akan pasrah, ya ini penyakit bawaan dari lahir saya, penyakit keturunan, darah tinggi, kencing manis, diabetes. Apakah Anda juga mengatakan ini memang bawaan dari orang tua? Orang tua itu diabetes, saya juga diabetes, sudah begini saja saya terima. Saya yakin tidak ada yang mengatakan seperti itu. Pasti dia akan berusaha preventif, dia berusaha pengobatan dan lain sebagainya. Pasti dia ingin sembuh dari kelainan yang ia alami. Namun memang inilah alasan orang untuk mempertahankan dosanya. Banci ingin bilang biar masya Allah tetap banci saja dengan mengatakan ini bawaan. Ini pertama. Kemudian kedua, biasanya perilaku seperti ini bukan bawaan dari bayi namun salah asuh dari orang tua. Banyak orang tua kasus anak yang menjadi banci itu karena dahulu tatkala kecil orang tuanya mendambakan punya anak putri. Akhirnya anak laki-laki itu pun dipakaikan pakaian putri. Itu banyak yang kasusnya seperti itu, bermula dari situ. Permainannya diberi pakaian seperti itu. Warna-warninya pun warna-warni yang pink dan yang paling disukai oleh kaum wanita. Permainannya pun dikumpulkan dengan teman-temannya yang wanita. Subhanallah. Bahkan namanya pun dengan nama yang tidak menjelaskan identitas dia laki atau perempuan. Ini adalah salah asuh dari orang tua. Ini pertama. Kemudian kedua, di antara hal yang terbukti menjadikan karakter seseorang ini berubah, laki-laki menjadi laki-laki tapi bukan pria, waria, wanita tapi pria katanya, atau bencong, atau laki-laki tapi kayak wanita. Para ulama mengatakan di antara hal yang menjadikan seseorang yang diberubah karakternya ialah daging babi, daging himar, daging keledai. Orang yang banyak mengkonsumsi daging babi, daging keledai, ini suatu saat bisa jadi karakternya akan berubah. Karena satu-satunya hewan yang tidak bisa membedakan jantan dan perempuan itu ada dua, keledai dan babi. Makanya keledai dan babi ini yang laki-laki tidak memiliki sifat laki-laki. Dia hanya punya alat kelamin saja, bedanya itu. Namun karakternya yang jantan dan yang betina sama. Makanya walaupun di dalam komunitas keledai ada 1000 pejantan, 1 betina, tidak masalah bergiliran. Di hewan yang lain tidak mungkin. Pasti tarung dulu. Ada 2 kambing jantan, walau ada 1000 betina, maka tidak bisa mereka ditemukan. Hewan apa saja, kecuali keledai dan babi. Ini terbukti, orang yang banyak mengkonsumsi 2 daging ini, itu mereka menjadi dayus, tidak cemburu dengan istrinya. Istrinya mau pergi dengan orang, mau bergaul dengan orang, dia tidak peduli. Begitu juga suami membawa wanita lain, tidak peduli. Nah, bila ini dilakukan sejak kecil diberi nafkah daging haram ini, maka suatu saat cepat atau lambat karakter anak tersebut akan terpengaruh. Ini diantara sebab kenapa seseorang itu bisa menjadi waria atau menjadi banci. Di antara hal yang menjadikan orang itu bisa berubah karakternya adalah karena faktor lingkungan pergaulan. Karena faktor pergaulan, bisa saja seseorang itu menjadi korban homoseksual atau lesbian. Sehingga subhanallah, seperti dalam hadis dinyatakan, "Idza ra'aitum qauman yaf'aluna fi'la qaumi Lut," bila kamu melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu suka sama jenis, faktul fa'il wal maf'ul, bunuhlah pelaku dan korbannya. Para ulama mengatakan, penyakit suka sesama jenis itu adalah penyakit yang menular, penyakit kejiwaan yang menular. Kalau sudah menjadi korban, biasanya akan karakternya secara otomatis berubah. Dia suka untuk diperlakukan seperti pelaku seperti itu. Atau dia akan menularkan kebiasaan itu kepada orang lain. Karena hati-hati, waspada kalau punya anak-anak masih kecil. Jangan dipercayakan, jangan ceroboh, jangan lengah dengan pergaulan putra-putri Anda. Bisa jadi karakter putra-putri Anda berubah seperti itu karena pergaulan yang tidak Anda kontrol. Ternyata na'udzubillah, dengan teman sama teman tidur sekamar, ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapankah seorang wanita boleh memotong rambutnya? Bolehkah memendekkannya? Maksudnya bukan seperti laki-laki. Kalau hanya sekedar memendekkan, namun tidak sampai seperti rambut laki-laki. Banyak wanita yang rambutnya persis seperti laki-laki, di belakang tidak tahu itu laki atau perempuan. Kalaulah dia bukan karena pakai anting, Anda tidak akan tahu itu laki atau perempuan. Maka jelas ini haram hukumnya. Memotong rambut bagi wanita yang semacam ini jelas haram hukumnya, karena ini menyerupai laki-laki. Namun kalau hanya dipotong sedikit saja di bawah bahu, maka insya Allah itu tidak masalah. Walaupun yang sempurna, dan itu adalah sepakat kaum wanita di mana saja, rambut wanita itu adalah mahkota kecantikan wanita. Namun karena zaman sekarang ini dunia telah banyak berubah, wanita telah menjadi wanita karir dan laki-laki telah menjadi laki-laki rumah tangga, maka berubah. Wanita banyak yang suka rambut cepak. Kenapa? Agar bisa gesit dalam pekerjaannya. Tapi kalau wanita ini masih menjaga karakternya menjadi wanita rumah tangga, ibu rumah tangga, maka saya yakin dia akan punya waktu untuk merawat rambutnya. Alasan banyak orang, banyak wanita memotong rambutnya karena masalah repot ngurus rambut. Kenapa? Dia harus pergi ke kantor setiap hari kena debu, karena tidak pakai jilbab. Sehingga kena debu, kotor, dan harus keramas setiap hari, repot, lama, kering, dan macam-macam. Tadi diceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang sahabatnya memakai gelang yang terbuat dari besi dan sejenisnya. Pertanyaan saya, apakah larangan tersebut juga berlaku bagi kaum wanita? Maaf, saya dikoreksi, perlu dikoreksi, sejenisnya dihapus. Saya tidak pernah mengatakan menggunakan besi dan sejenisnya. Ini yang dilarang adalah mengenakan gelang besi atau cincin besi. Karena sejenis besi itu banyak. Bisa kuningan, bisa tembaga, bisa perak, bisa logam yang lain. Bisa ada emas putih atau platina dan lain-lain. Tapi yang jelas dilarang adalah yang terbuat dari besi. Ini yang dilarang. Dan ini berlaku bagi wanita ataupun pria. Adapun perhiasan yang terbuat dari emas, maka para ulama sepakat haram bagi kaum laki-laki untuk mengenakan perhiasan emas. Boleh tidak kita makan makanan atau buah-buahan yang dikasih orang Cina yang bekas untuk sembahyangnya atau peribadatnya, perayaan Imleknya? Hadiah berupa makanan yang diberi oleh orang kafir atau itu sisa dari acara perayaan orang kafir, perlu dirinci. Kalau itu terbuat dari daging atau keturunannya lemak dan yang lainnya, ada bahan-bahan yang seperti itu yang artinya harus disembelih, maka dilihat siapa yang menyembelih. Kalau dia yang menyembelih, maka tidak boleh kita makan, karena kita tidak boleh memakan sembelihannya selain ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan Cina bukan Konghucu, bukan agama ahlul kitab. Namun kalau dia membeli dagingnya dari pasar, dari toko daging orang muslim, tidak masalah kita makan. Demikian juga kalau hadiahnya berupa buah-buahan atau makanan yang tidak menggunakan bahan lemak hewani atau bahan yang terbuat dari daging dan yang lainnya. Karena apa? Karena buah-buahan itu halal dan tidak akan pernah haram gara-gara digunakan dalam acara persembahan orang-orang kafir. Buah-buah halal-halal. Kita mendapatkan dengan mencuri? Tidak. Buah-buahan hanya satu syarat bisa jadi haram. Kapan? Ketika kita mendapatkannya dengan cara-cara haram. Mencuri, merampok, hasil riba, menipu, dan seterusnya. Kalau kita mendapatnya dengan hadiah, kita diberi hadiah seorang Konghucu. Ini baru keluar dari tempat peribadahnya, dia membawa sekeranjang jeruk, dia bagi-bagi. Terima, tidak masalah. Dikasih, makan. Tidak masalah. Halal itu bukan karena haram. Karena haram dalam Islam itu ada dua jenis. Haram karena barangnya haram, babi, khamar. Maka dengan cara apa saja kita dapat, itu haram. Nah, haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya haram, maka barangnya halal. Sehingga tatkala berpindah tangan dengan cara yang benar, maka itu akan menjadi halal. Namun bila cara mendapatkannya haram, maka haram. Bukan karena barangnya haram, tapi karena cara mendapatkannya haram. Dan buah-buahan itu hanya haram karena apa? Karena caranya, bukan karena buahnya. Jeruk, apel, dan yang serupa itu haram karena caranya, bukan karena bendanya. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk yang yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Dan semoga pertemuan ini membangkitkan semangat bagi kita dan kewaspadaan, agar kita waspada. Ternyata kita itu memiliki iman yang harus kita jaga. Kita ini memiliki identitas sebagai seorang muslim yang harus kita jaga utuh. Kita ini diberi ciptaan, dijadikan sebagai makhluk yang sempurna, yang harus disyukuri, yang harus kita jaga keutuhannya. Jangan dikorbankan hanya karena hal-hal yang sepele. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.